Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم bagi siapa saja yang ingin berhukum kepada selain hukumnya Allah dan Rasulnya. Dibawakan oleh muallif beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ada 4 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mengingkari kepada siapapun yang punya keinginan untuk berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita akan masuk pada malam ini, insya Allah, pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Rahimahullah. Wa an Abdillah bin Umar dan di dalam hadis dari Abdullah ibni Umar. Abdullah putranya Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yang kuna hawahu taba'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yang kuna hawahu, sehingga hawanya, keinginannya, taba'an lima jiktu bihi, hawanya, keinginan-keinginan dirinya, taba'an itu dalam keadaan mengikuti, lima jiktu bihi, dengan apa yang telah aku datangkan. Hadis ini barakallahu fiik disebutkan, dikeluarkanlah Imam Ibnu Asim dalam As-Sunnahnya, wal Khatib dalam Tarikh Baghdadnya, wal Baghawi dalam Syarhus Sunnahnya, dan barakallahu fiik qalan Nawawiyyu, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadisun sahihun, hadis ini sahih, ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, kami telah meriwayatkannya, na'am, di dalam kitab al hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Ini diantara apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi mengeluarkan dalam Arba'in An-Nawawiyahnya, hadis ke berapa, 41 atau ke berapa, kurang lebih demikian, antara 40 atau 41. Dalam hadis ini barakallahu fikum, saya ulangi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya, keinginan dirinya atau hawa nafsunya itu dalam keadaan mengikuti apa yang telah aku datangkan dengan Islam ini. Barakallahu fiik. Poin yang penting yang pertama dalam hadis ini yang perlu dipahami, la yu'minu, tidak beriman. Kalimat di sini perlu dipahami dengan baik bahwa yang dimaksud oleh para ulama la yu'minu di sini ialah al-iman al-kamil. Bukan berarti maknanya orang itu tidak beriman secara menyeluruh. Namun yang dimaukan di sini nafyul iman al-kamil, meniadakan keimanan yang sempurna. Begitu. Barakallahu fikum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, berarti bisa menjadi orang yang fasik walaupun adanya iman. Sebagaimana orang yang berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina hina yazni mu'min, ketika dia berzina sebagai orang mukmin. Berarti yang dimaksud ialah adanya orang tersebut memiliki kekurangan iman, kekurangan keimanan padanya. Ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau diterjemah tidak ada iman padanya, berarti kafir. Maka madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menerjemah kalimat seperti ini, tidaklah beriman yang sempurna. Berarti ada keimanan, cuman keimanannya itu tidak mutlak. Berarti dia fasik, ada kefasikan. Barakallahu fikum. Atau dengan kata lain, mu'minun naqisun bima'siyatihi. Orang itu mu'min tapi naqis, ada kekurangan dengan imannya. Ini poin penting yang dimaksud dengan kalimat la yu'minu. Dan ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seperti yang dipahami oleh Khawarij, la yu'minu berarti kafir. Makanya mereka dengan mudahnya mengkafirkan kaum mukminin muslimin yang berbuat dosa besar. Barakallahu fiik. Poin yang kedua, di sini disebutkan barakallahu fiikum, la yu'minu ahadukum qauluhu ai imanan kamila. Yang dimaksud tidak beriman, imanan kamila, iman yang sempurna. Illa idza kana la yahwi ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam bil kuliyah. Tidaklah iman seorang-seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna kecuali kana la yahwi, orang itu tidak ada keinginan. Keinginan-keinginan kecuali apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kuliyah, secara menyeluruh. Fa innahu yantafi anhul iman bil kuliyah. Maka orang tersebut barakallahu fikum hilang padanya keimanan secara menyeluruh. Li'annahu idza kariha ma anzalallah. Kenapa kalau orang itu barakallahu fikum tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali tidak tidaklah keinginan hawa nafsunya kecuali mengikuti yang datang dari Nabi. Karena idza kariha, karena kalau orang itu membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, faqad habita amaluhu. Kalau ada rasa benci, berarti hapus amalannya. Kenapa? Likufrihi. Karena orang yang membenci apa yang Allah turunkan, itu kufur. Walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Nawaqid al-Islam. Kenapa orang itu hapus amalannya? Karena benci. Tidak suka. Keinginannya adalah bukan mengikuti apa yang Allah turunkan, tetapi yang dia inginkan hawa nafsunya. Maka kalau dia sampai membenci, kufur. Dalilnya dalam surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi'annahum karihu. Yang demikian itu bahwasanya mereka, orang-orang kafir, karihu, membenci. Ada rasa benci, tidak suka, ma anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan berupa Quran dan Sunnah. Apa akibatnya? Ketika ada rasa benci di dalam hati, fa'ahbata a'malahum, hapus amalannya. Orang tersebut dihapus amalannya karena kufur. Makanya termasuk yang membatalkan Islam adalah al-bughd, benci ma ja'a bihin nabiyyu, benci, jengkel, marah dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan. Berarti di dalam diri seorang tidak boleh ada rasa benci sedikit pun. Yang ada ialah keinginan, kemauan mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hati seorang mukmin, hawanya tidak boleh kecuali mengikuti apa yang datang dari Nabi. Kalau ada satu keinginan yang dia menginginkan, berarti tidaklah sempurna keimanan seorang hamba. Barakallahu fikum, itu makna la yu'minu ahadukum. Sehingga di hati orang mukmin tidak ada rasa benci. Bahkan dia mencintai apa yang datang dari Nabi, dari sunnahnya. Tidak boleh membenci ajaran Islam walaupun dia belum mampu mengamalkannya. Tidak boleh dia mencela dan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin dia belum mampu mengamalkannya. Tidak boleh. Justru yang ada di hatinya ialah rasa cinta. Barakallahu fik. Hatta yakuna hawah taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna keimanan seorang sehingga keinginannya, hawanya. Apa arti hawa? Al-hawa bil-qasr. Hawa, kalau dibaca pendek, al-hawa, pakai wawu alif, maka maknanya al-mailu, condong, atau keinginan. Itu makna al-hawa. Al-hawa bimakna al-mail, ada kecondongan, ada keinginan, ada kemauan. Kalau dibaca bil-mad, dibaca panjang, al-hawa'u, pakai alif panjang. Al-hawa'u dibaca mad. Huwa ar-rih, maknanya angin. Hawa, hawa itu maknanya angin. Kalau dibaca mad, al-hawa'u. Bedakan di sini. Kalau dibaca al-hawa, maknanya al-mail, keinginan, kecondongan kepada sesuatu. Kalau dibaca al-hawa'u, maknanya angin atau udara. Namun yang dimaksud al-murad al-awwal. Yang dimaksud dalam hadis ini yang pertama, apa itu? Al-mailu. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang sehingga keinginannya, sehingga keinginan dirinya mengikuti apa yang aku datangkan dengannya. Barakallahu fikum. Adapun hatta la yu'minu ahadukum hatta yakuna, hatta, apa makna hatta? Hatta di sini mengandung makna al-ghoyah, sehingga pada akhirnya. Waladhi ja'a bihin nabi, adapun yang dimaksud apa yang datang dari nabi. Apa yang dimaksud yang telah datang dari nabi? Yang dimaksud ialah Al-Qur'anu. Wal Qur'anu was sunnatu. Waladhi ja'a bihi nabi, yang telah datang dari nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Was sunnatu dan sunnah. Berarti Al-Quran yang telah diterangkan dan diamalkan dan dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itulah yang wajib kita ikuti. Cocok atau tidak hawa nafsu kita, hawa nafsu kita harus dikalahkan. Tidak boleh ada keinginan sedikit pun mengikuti hawa nafsunya sendiri. Alaikum bi athari man salaf, atas kalian mengikuti jejaknya para salaf. Wa in rafadu kanas, sekalipun manusia-manusia itu tidak menginginkan hal tersebut padamu. Orang menolak prinsip salaf, inginnya mengikuti hawa nafsu masing-masing, hisbiyahnya masing-masing. Maka ikutilah Quran wa sunnah yang telah dijalankan oleh para salaf as-salih. Wa idza kana hawahu, maka apabila hawahu, keinginannya, kecondongannya, taba'an, itu mengikuti lima ja'a bihi nabi, dengan apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensinya? Kalau keinginannya selalu ingin sesuai dengan yang dibimbing oleh nabi. Karena dia sudah mengucap kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad SAW ini utusan Allah. Berarti kita bersaksi dan mengetahui saya akan mengikuti dia selaku utusannya Allah. Maka kalau sudah hawanya menginginkan, lazima min dalik an yuwafiqahu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ialah lazima mengharuskan mencocoki nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, berusaha mencocoki bimbingan beliau. Tasdiqan bil akhbar, membenarkan berita-beritanya. Yang kedua, berusaha mencocokkan dirinya dengan apa yang dibimbing oleh beliau. Itu orang yang hawa nafsunya mengikuti beliau. Tidak ada keinginan mengikuti hawa nafsu sendiri atau kebanyakan orang, tetapi ingin mencocokkan bimbingan nabi kayak apa. Yang kedua, membenarkan berita-beritanya. Semua berita yang datang dari beliau pasti benar. Kenapa? Karena dia utusan Allah. Tidak mungkin berdusta sampai orang-orang musyrikin mengakui kejujuran beliau. Ketika Raja Roma memanggil tokoh Quraisy, dipanggil ke sana dan ingin ditanya, siap katanya ada orang mengaku nabi di tengah kalian. Iya betul. Bagaimana sifatnya? Tidaklah kami mengetahui kecuali dia orang yang paling jujur di tengah-tengah kami. Ternyata orang musyrik ini, tokoh kafirin ini mengakui kejujuran beliau, tidak pernah berdusta. Sehingga setiap berita yang datang dari beliau harus diimani. Tidak boleh diingkari sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena betapa banyak orang yang dia itu tidak membenarkan beritanya dengan dipalingkan maknanya, ditolak maknanya. Barakallahu fiik. Yang ketiga, konsekuensi hawanya mengikuti nabi adalah wamtisalan li awamiri, menjalankan perintahnya. Dan yang keempat, wajtinaban linawahi, menjauhi larangannya. Kalau nabi melarang kita berbuat kebid'ahan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, maka kita taat. Tidak usah ditakwil-takwil, tapi di sana ada yang baik, tapi di sana ada yang bagus. Berarti engkau menolak ucapan beliau. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Lihat. Semua yang diada-ada itu perkara yang baru. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau itu barang baru dalam Islam tidak diajarkan oleh beliau, berarti berujung masuk neraka. Kita harus membenarkan. Kalau beliau mengingatkan wa iyyakum, jauhi, jangan malah mendekat. Jangan malah coba tak tantang dulu ahlul bid'ah ini. Itu usah ditantang, sudah jelas kesesatannya. Barakallahu fiik. Itu kalau kita percaya mengikuti bimbingan beliau. Walam anna aksara mayutlakul hawa ala hawa dholal. Ketahuilah bahwasanya kebanyakan mayutlaku al hawa, kalimat yang disebut dengan kalimat al hawa itu hawa dholal, adalah keinginan yang sesat. La ala hawal iman, bukan keinginan-keinginan yang menunjukkan keimanan. Contoh, kalimat al-hawa itu seringkali disebutkan untuk menunjukkan kesesatan. Dalam surat Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afara'aita, tidaklah engkau melihat Muhammad, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lihat, orang yang dia mengikuti hawanya. Fa'adallahullah wa'adallahullah ala ilmin. Lihat, tidaklah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang dia menjadikan ilahahu hawa, Tuhan yang disembah itu hawanya, keinginan-keinginan sesatnya. Akhirnya wa adallahullah ala ilmin, Allah sesatkan orang itu di atas ilmu. Ya, orang itu tersesat karena berilmu. Kenapa orang itu berilmu kok jadi sesat? Karena mengikuti dan menyembah hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh, kalimat al-hawa kalau disebutkan dalam Al-Quran biasanya mengandung makna hawa dolal, keinginan yang sesat. Barakallahu fiik. Dia menginginkan syariat kecuali yang cocok dengan hawa nafsu, yang tidak sesuai dengan seleranya ditinggalkan, yang selera dengan hawa nafsunya dibela. Itulah orang yang mengikuti hawa. Itulah orang yang mengikuti hawa. Makanya Allah sesatkan. Orang tersesat dalam keadaan dia mengikuti hawa nafsu. Sudah tahu dalilnya, sudah tahu, sudah belajar dia. Sudah di hadapan ulama dia duduk, mengambil ilmu dari ulama. Tetapi ketika datang dalil, ditolak. Datang petunjuk bimbingan para ulama ahlus sunnah, ditolak. Apa sebabnya? Tidak lain pasti ada keinginan-keinginan hawa nafsunya, sehingga Allah sesatkan dia. Na'udzubillah min dalik. Baik. Contoh kedua, dalam surat Muhammad ayat 14. Dalam surat Muhammad ayat 14 Allah berfirman, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka orang-orang kafir mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan nafsu mereka. Barakallahu fik. Wa khairiha minal ayat, dan yang selainnya dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas, selain dua ayat ini ada lagi di sana. Bukti. Kalau orang itu mengikuti hawa nafsu, akan tersesat karena dia tidak menerima bimbingan Nabi. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدْيٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Kalau mereka tidak menerima ajakanmu Muhammad, diajak kembali kepada Al-Quran, diajak kembali kepada bimbingan Allah, لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, tidak mau menerima. Ayat. Fa'lam, ketahuilah olehmu. Nabi diingatkan, ketahuilah. Annama yattabi'un ahwa'ahum. Mereka-mereka itu sedang mengikuti keinginan pribadi. Punya keinginan-keinginan pribadi yang sesat. Kenapa sesat? Tidak menerima bimbingan yang paling baik, Al-Quran dan Sunnah. Makanya, waman adallu, siapa yang lebih sesat, mimanittaba hawah, dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Itu lebih sesat. Kenapa? Karena dia mengikuti bighairi ilmin, tanpa bimbingan ilmu. Lalu pakai bimbingan apa? Bimbingannya sendiri. Atau bimbingannya kelompoknya sendiri, hisbinya sendiri. Itu kesesatannya. Oleh karena itu, tidak boleh di dalam hati kita kecuali tunduk mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cocok atau tidak cocok, harus menyesuaikan bimbingan beliau. Biarlah orang bicara, yang jelas ini bimbingan beliau, ikuti saja. Kalau kita mengikuti hawa nafsu banyak orang, akan tersesat. Ya, akan disesatkan oleh banyak orang. Oleh karena itu Nabi diingatkan oleh Allah, wala tuti' aktsara man fil ard. Jangan kau mengikuti keinginan-keinginan kebanyakan orang di muka bumi ini. Naam. Karena kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak ngerti. Walakinna aksarahum la yafqahun, kebanyakan tidak faham. Itu sudah diingatkan dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, sumial hawa li'annahu yahwi sahibahu finnar. Al-hawa dikatakan al-hawa. Kenapa? Li'annahu yahwi sahibahu finnar. Akan menjatuhkan pengikutnya ke dalam api neraka. Makanya ahlul bid'ah sering dipakai oleh para ulama dengan nama ahlul bid'ah wal hawa. Ahlul bid'ah wal hawa, karena mereka memang bukan mengikuti dalil, tapi melintir-melintirkan dalil. Dalil dipelintir agar sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu. Para ulama mengingkari orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Diingkari betul. Asyadul adab yaumal qiyam. Tapi kadang ada pihak-pihak yang punya hawa, sesuai dengan selera hawanya, sehingga dia tidak menerima bimbingan Allah dan Rasulnya dan para ulama-nya. Bahkan ulama yang dipakai mendukung keinginannya, membantah keinginan dia. Barakallahu fiik. Ini kadang seorang punya keinginan hawa yang terselubung, sehingga manusia akan ikut dan tersesat waliyadzubillah. Itulah yang namanya hawa. Jadi dalam Al-Quran, wa qairiha minal ayati dalati, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ala dhammi manittaba hawa, orang tercelanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Walakin idza kanal hawa, namun kalau keinginan, kanal hawa taba'an, keinginannya mengikuti. Bima ja'a bihi nabi, dengan apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mahmuda, itu terpuji. Tidak ada keinginan di hatinya kecuali mengikuti nabi semampu dia. Karena fattaqullaha mastata'tu, dia ingin mencocokkan ibadah yang dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terpuji. Sehingga sholatnya berusaha mencontoh nabi, akidahnya mencontoh akidahnya nabi, akhlaknya menyesuaikan keinginannya mencontoh nabi, walaupun mungkin ada kekurangan. Mungkin ada kekurangannya, mungkin. Kenapa ada kekurangan? Karena dia manusia, punya kekurangan pada dirinya. Kullu bani Adam khata, semua anak Adam sering buat salah. Dia ingin baik, namun ada kesalahan. Maka barakallahu fikum, dia akan memperbaiki diri. Itu yang terpuji. Sehingga makanya diwajibkan belajar dan belajar, agar hawa nafsu kita mencocokkan dengan ilmu. Bahkan wa huwa min kamalil iman, bahkan itulah kesempurnaan iman. Wa qad sabaqa bayanu anna man taqada anna hukma khairillahi musawin li hukmillah, dan telah lewat penjelasannya. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, au ahsan, atau hukum itu lebih baik dari hukumnya Allah, au annahu yajuz at-tahakum ila ghairillah, atau dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, fahuwa kafir, berarti dia telah kufur. Wa amma ma lam yakun hawahu, namun bagi orang yang tidak ada keinginan, tidak ada keinginan seperti itu. Lima ja'a bihi nabi, dengan apa yang wa ma lam yakun hawahu taba'an lima ja'a bihi nabi, wa in kana karihan lahu fa huwa kafir. Demikian pula barang siapa yang tidak ada keinginan, hawahu taba'an, hawanya mengikuti apa yang datang dari nabi, fa in kana kariha, kalau dia benci, benci, tidak suka, marah dengan apa yang datang dari nabi, dari hukumnya Allah, fa huwa kafir. Wa illam yakun kariha, kalau tidak ada benci, walakin asara, lebih mengutamakan mahabbatad dunya, lebih mengutamakan mencintai apa? Dunia. Falaisa kafir, dia tidak sampai kafir. Lakin yakun naqisul iman, namun ada kekurangan pada imannya. Karena orang mukmin yakin walal akhiratu khair wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu orang mukmin. Kalau datang dalil pahala, diamalkan dapat pahala. Perintah nabi kalau diamalkan dapat pahala. A'fun liha, biarkan tumbuh jenggotmu. Perintah nabi. A'fun liha wa qassus syara sawarib, pangkas kumismu. Wa khaliful majus, selisihi modelnya orang majusi, orang musyrik. Berarti dapat pahala. Maka ketika istri kita punya keinginan, kalau engkau memelihara sunnah nabi nampak lebih tua, tolong dipotong saja. Kalau tidak, saya boikot dunianya. Sehingga seorang suami mengalah karena memilih hawa istrinya. Barakallahu fiikum. Maka di sini barakallahu fiikum, dia membenarkan, tidak ada rasa benci sedikit pun. Itu betul, penjelasannya jelas dari hadis nabi, hadis Bukhari. Dia percaya hadis Bukhari ini sahih, datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dunia, berarti naqisul iman, keimanannya ada kekurangan. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.